Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Alhamdulillahilladzi la yukhibu rajiyahu wa la yaruddu da'iyah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya imamil muttaqin sayyidil mursalin nabiyillahi wa habibillahi muhammadin il amin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa atba'i tabi'in wa man tabi'ahum wa salaka sabilahum وسار على دربهم وقتفى أثرهم إلى يوم الدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد صحابة مسلم dan muslimah sekalian dimanapun antum semua berada, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita semua, menganugerahkan segala wujud karunia terbaik untuk diri kita, memberikan keberkahan pada setiap langkah dan aktivitas kita, kemudian memberikan kepada kita inayah atau pertolongan, memberikan tashil kemudahan pada setiap urusan kita, lalu menganugerahkan kepada kita taufiknya, hidayahnya, sehingga kita semua senantiasa berada di jalur-jalur kebenaran, jalur penghambaan diri kita secara mutlak hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada pertemuan pagi menjelang siang hari ini insyaallah ta'ala kita akan membahas kembali kitab Ad-Da'u wad-Dawa. Pada pertemuan kali ini kita akan sampai ke bab 54. Akibat dosa yang ke-53. Ya, akibat dosa yang ke-53. Sebagaimana yang telah dijelaskan, yang disampaikan secara panjang lebar oleh Qadhi al-Qadad Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala, bahwa setiap perbuatan dosa selain mengandung konsekuensi yang harus ditanggung seorang hamba di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, insya'a ghafara lahu wa insya'a azzabah, kalau Allah berkehendak Allah akan menyiksa seseorang karena dosa-dosanya, dan kalau Allah berkehendak Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Selain dari konsekuensi tersebut, setiap dosa juga memberikan dampak dan efek negatif dalam kehidupan di dunia. Dan itu banyak sekali, yang mana efek-efek negatif tersebut bisa merupakan bagian dari siksa Allah subhanahu wa ta'ala, bagian dari hukuman tambahan Allah di dunia ini, bisa juga menjadi bagian ya dari cara Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa tersebut, cara Allah setidaknya meringankan beban dosa tersebut di akhirat. Nah, salah satu di antara akibat perbuatan dosa dalam kehidupan di dunia adalah al-ma'asi tuba'idu 'anil 'abdil malaikah. Perbuatan dosa dan maksiat dapat menjauhkan para malaikat dari seorang hamba. Orang yang banyak melakukan perbuatan dosa dan maksiat akan semakin kehilangan kesempatan berdampingan dengan para malaikat, mendapatkan perlindungan dari para malaikat. Sementara para malaikat itu bekerja sesuai perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, sesuai perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Allah dan para malaikat akan memberikan salawat, mendoakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, kalian semua juga harus memberikan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara kerja malaikat adalah memberikan salawat. Di antara kerja malaikat adalah mendoakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga memberikan kebaikan kepada orang-orang yang beriman, yang nanti akan kita sampaikan beberapa bagian di antaranya. Di sini dijelaskan wa min uqubati hadi antara akibat perbuatan dosa, kata Ibnu Qayyim, annaha tuba'idu 'anil 'abdi waliyahu. Dosa dan maksiat bisa menjauhkan seorang hamba dari wali-walinya. Man humul awliya? Siapa yang dimaksud dengan wali-wali orang yang beriman di sini? Wali-wali orang yang beriman ini adalah makhluk-makhluk Allah yang Allah berikan potensi, yang Allah berikan kesempatan, yang Allah berikan wewenang untuk saling kasih mengasihi, cinta mencintai dengan orang-orang yang beriman. Satu. Yang kedua, Allah berikan mereka kesempatan, potensi dan kekuatan untuk memberikan pertolongan kepada orang-orang yang beriman. Itulah yang disebut dengan aulia. Ya. Orang-orang yang beriman, ba'dhum awliya'u ba'd, masing-masing menjadi wali bagi yang lainnya. Karena orang-orang yang beriman saling mencintai satu terhadap yang lain, saling memberikan pertolongan satu terhadap yang lain. Sementara malaikat ini adalah awliya'ul mu'minin, di mana para malaikat saling mencintai dengan orang-orang yang beriman, cuma bedanya malaikat memberikan pertolongan kepada orang-orang yang beriman, sementara orang-orang yang beriman tidak memberikan pertolongan kepada para malaikat. Ya, sehingga wala'ul malaikah akhlas. Ya, kewalian para malaikat kepada orang-orang yang beriman itu lebih tulus, ya, lebih murni. Karena itulah perintah dan titah Allah Subhanahu wa taala. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Kerja mereka memang semata-mata memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah bermaksiat kepada mereka. Maaf, tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan di sini annaha tuba'idu 'anil 'abdi waliyahu. Dosa dan maksiat bisa menjauhkan seorang mukmin dari wali-walinya. Di antara wali-wali tersebut adalah malaikat. Anfa'al khalqi lahu. Tidak ada makhluk di dunia ini yang lebih bermanfaat bagi manusia selain malaikat. Ya, tidak ada makhluk di dunia ini yang lebih bermanfaat bagi manusia selain malaikat. Karena mereka, ya, menjadi wali-wali orang yang beriman itu dengan ketulusan dan keikhlasan, dengan totalitas kehambaan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. La ya'sunallaha ma amarahum yaf'aluna ma yu'marun wa ansahahum lahu. Ya. Makhluk yang paling memberikan nasihat, ya, paling banyak memberikan nasihat, pesan-pesan kebaikan. Wa man sa'adatuhu min qurbihi minhu. Di mana seorang hamba akan mendapatkan kebahagiaan ketika dia berdekatan dengan para malaikat. Ya, nanti akan kita jelaskan. Kedekatan malaikat dengan manusia itu memberikan kebaikan, ya, memberikan kebaikan. Sementara ketika malaikat menjauh dari manusia, maka yang dekat kepada manusia adalah setan. Ya. Man ya'syu an dzikra rahman nuqayyid lahu syaitanan. Orang yang lalai berzikir kepada Allah, temannya itu setan. Tapi orang yang senang berzikir kepada Allah, temannya adalah para malaikat. Wa huwal malakul muwakkal bihi. Makhluk yang paling bermanfaat itu adalah malaikat yang telah Allah tugaskan untuk menemani manusia. Wa tudri minhu wa'duhu. Dan kalau seorang hamba berbuat maksiat, dia akan dijauhkan dari malaikat tadi, kebalikannya dia akan didekatkan dengan musuhnya. Wa aghassal khalqi lahu. Makhluk yang paling penipu, wa a'lamihim dararahu, yang paling berbahaya bagi manusia, wa huwa syaitan, yaitu setan. Coba bayangkan, ketika manusia banyak berbuat maksiat, dia dijauhkan dari makhluk yang akan memberikan manfaat kepada dirinya, yang akan mendoakan dia, memotivasi dia, memberikan nasihat kepada dia. Sebaliknya, manusia akan didekatkan dengan makhluk-makhluk Allah yang mereka adalah musuh-musuh manusia yang nyata. Innahu lakum aduwwum mubin. Setan itu musuh nyata bagi manusia. Nah, bagaimana seseorang didekatkan dengan musuhnya yang paling nyata? Musuhnya yang paling berbahaya. Seorang manusia didekatkan dengan musuh sesama manusia saja sudah menakutkan, ya. Didekatkan dengan musuhnya yang misalnya binatang-binatang buas itu sudah menakutkan, ya. Bagaimana ketika manusia itu didekatkan dengan musuhnya yang paling nyata, yang paling berbahaya bagi dia di dunia dan di akhirat, yaitu setan. Nah, itulah ganjaran dari orang-orang yang banyak berlaku maksiat. Fa innal 'abda idza 'asa Allah, ketika seorang hamba bermaksiat kepada Allah, tabaa'ada 'anhu al-malaku biqadri tilka al-ma'siyati. Malaikat akan menjauh dari orang tersebut, ya. Malaikat akan menjauh dari orang tersebut sesuai dengan kadar kemaksiatan yang dia lakukan. semakin banyak maksiat, semakin jauh malaikat dari orang tersebut. Hatta innahu la tabaadu anhu bil kadzibah al wahidah, ya, masafatan ba'idah. Bahkan terkadang malaikat itu bisa menjauh dari diri manusia hanya karena satu kedustaan, ya, menjauh dari diri manusia hanya karena satu kedustaan dengan jarak yang begitu jauh sekali. Fa innal kadziba darajat, karena yang namanya dosa itu banyak tingkatannya. Ada satu perbuatan dosa, sekali dosa saja orang sudah, ya, sudah melakukan perbuatan dosa yang paling besar. Antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun, ya. Ini dosanya lebih besar daripada tusyriku billahi syai'a. Ya. Berdusta atas nama Allah itu dosanya lebih besar dari kemusyrikan. Loh, bukankah kemusyrikan itu dosa yang paling besar? Akbarul kabair, betul. Tapi berdusta atas nama Allah, huwa akbarus syirki. Itu adalah perbuatan musyrik yang paling nekat. Karena orang yang berdusta atas nama Allah mengatakan ini dari Al-Quran padahal bukan, ya, dengan sengaja, berarti syara'u minad-dini ma lam ya'lam bihillah, membuat syariat tandingan. Sementara ya harusnya yang membuat syariat itu Allah. Kalau seseorang secara nekat membuat syariat mengatasnamakan Allah, apakah ada kemusyrikan yang lebih kurang ajar dari ini? Orang menyembah berhala, ya, dia minta sama berhala, menduakan Allah dalam ibadah. Oke, dia telah berbuat kemusyrikan. Tapi dibandingkan dengan orang yang secara nekat membuat syariat tandingan, mengatakan ini dari Allah padahal bukan, berdusta atas nama Allah, tidak ada apa-apanya. Maka ini dosa yang paling besar. Al-kadzibah wahidah. Ada lagi kedustaan lain yang merupakan dosa besar. Satu kedustaan merupakan dosa besar, meskipun tidak sebesar dusta atas nama Allah. Yaitu berdusta atas nama Rasulullah. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Orang yang berdusta atas namaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersiap-siaplah dia dipanggang di dalam api neraka. Maka al-kadzibu 'ala nabi laisa kal-kadzibi 'ala ahadin. Berdusta atas nama nabi itu enggak sama dengan berdusta atas nama manusia. Kita ngomong nih, ya, mendustakan nama orang. Maaf ya. Kita bilang ini ucapan guru kita padahal bukan. Kita bilang ini ucapan syekh padahal bukan. Kita bilang ini ucapan ulama ini padahal bukan, ya. Itu dosa besar, tetapi enggak bisa dibandingkan dengan dusta atas nama nabi. Ya. Dan dusta atas nama nabi itu adalah perbuatan dosa besar meskipun makna dari yang diucapkan itu benar. Contoh misalnya orang mengatakan as-salatu wajibah wal iyad billah. Ya. Ada orang mengatakan as-salatu wajibah dengan lafal ini. Salat itu wajib. Demikian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda as-salatu wajibah. Dia telah berdusta atas nama Nabi. Salat wajib benar apa enggak? Benar. Tapi ketika dia menisbatkan ucapan itu kepada Nabi, padahal Nabi tidak pernah mengucapkan ucapan itu, maka dia berdusta atas nama Nabi. Padahal yang diucapkan isinya benar. Ya. Sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Maka itu para ulama hadis mengatakan, di antara dusta atas nama Nabi yang paling besar dosanya itu justru yang mengatasnamakan ibadah. Orang membuat hadis-hadis palsu buat nakut-nakutin orang, berbuat zina buat nakut-nakutin orang, makan riba, tapi hadis-hadisnya palsu, bukan sabda Nabi. Tujuannya supaya apa? Supaya orang takut berbuat maksiat. Ini justru kedustaan yang paling berat konsekuensinya. Karena kalau udah mengatasnamakan agama, orang akan gampang ikut. Kalau atas nama politik, atas nama bisnis, orang akan mikir, benar nggak Nabi mengucapkan itu? Tetapi ketika di atas namakan agama, apalagi yang mengucapkan itu adalah pelaku agama, ahli ibadah, orang yang dikenal banyak ilmunya misalnya. Lalu dia berdusta atas nama Nabi, maka itu akan lebih banyak diikuti manusia. Makanya dosanya akan jauh lebih besar. Nah, dusta itu macam-macam. Jadi sekali lagi, karena berbuat maksiat, manusia dijauhkan dari malaikat. Di antara perbuatan dosa itu adalah berdusta. Dan dusta itu ada yang sekali dusta, dosa besar. Ada yang sekali dusta bisa menjerumuskan orang ke dalam kekafiran. Ada perbuatan dusta yang derajatnya lebih kecil dosanya. Ya. Ada yang termasuk kabair, dosa besar juga. Misalnya al-yamin lughamus, ya, persaksian palsu. Orang yang bersaksi secara bohong itu dosa besar. tetapi dosanya masih di bawah berdusta atas nama Allah dan Rasulnya. Tapi ada perbuatan dusta dalam keseharian yang hitungannya adalah shagair, dosa-dosa kecil. Lakin idza tazahamat, kalau perbuatan dosa ini dilakukan terus-menerus, seseorang terbiasa mengucapkan kata-kata bohong sehari-hari, maka dia akan bertumpuk dan akhirnya menjadi dosa besar. Nah, kita kembali ya kepada pembahasan. Ya, qala ba'du salaf. Ini bagaimana perbuatan dosa itu konsekuensinya besar di hadapan Allah ya. Sebagian ulama as-salaf pernah mengatakan begini, idza rakiba dzakaru dzakar. Mohon maaf ya, ini contohnya demikian memang disebutkan. Apabila ada orang melakukan perbuatan homoseksualitas, az-dzakar bidz-dzakar, dzakar ketemu dzakar. Ajjatil ardu, bumi akan bergetar ya, mengadu kepada Allah, ila Allah. Ya, wa harabatil malaikatu ila rabbiha, para malaikat akan mendatangi Allah, mengadu kepada Allah langsung. Wa syakat ilaihi 'azima ma ra'at, mereka mengadukan betapa besarnya dosa orang ini di hadapanmu ya Allah. Kira-kira seperti itu. Jadi setiap perbuatan dosa yang menjijikkan, setiap perbuatan dosa semakin menjijikkan dia, semakin jelek dia, malaikat akan semakin jijik, semakin jauh dari orang yang melakukannya. Bahkan mereka akan mengatakan di hadapan Allah, betapa sangat menjijikkannya perbuatan hambamu ini, sehingga mereka akan enggan berdekatan dengannya. Qala ba'du salaf, sebagian ulama salaf mengatakan ini sebenarnya makna dari beberapa hadis Nabi SAW, idza asbahal 'abdu ibtadarahu al malaku wasyaitan. Setiap kali seorang hamba itu bangun di pagi hari, dia akan didatangi oleh malaikat dan setan. Fa idza dzakara Allah wa kabbarahu wa hamidahu wa hallalah. Kalau dia berzikir kepada Allah, bertakbir, bertahmid, bertahlil, mengucapkan zikir-zikir yang disunahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka taradal malakus syaitan, malaikat akan bisa mengusir setan yang ada di sisi seorang hamba. Udah, kamu teman saya, wa tawallahu, dan dijadikan dia sebagai sahabatnya. Akan ditemani dia oleh malaikat. Wa in iftataha bi ghairi dzalik, tapi kalau seseorang membuka harinya dengan maksiat, membuka harinya dengan perbuatan maksiat. Ya. Sementara dia tidak bertobat kepada Allah, ya. Dia membuka maksiat dan tidak bertobat kepada Allah pada saat itu, tidak mengucapkan astaghfirullah wa atubu ilaih, ya. Maka wa in iftataha bi ghairi dzalik, dzahaba al-malak, malaikat akan pergi. Wa tawallahu syaitan, ganti setan yang akan menemaninya. Inilah makna dari firman Allah, man ya'syu an dzikri rahman, orang yang lalai berzikir kepada Allah, ya, nuqayyib lahu syaitana, akan kami jadikan setan sebagai temannya, fahuwa lahu qarin, yang akan tetap mengiringinya dimanapun dia berada. Nah, sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi para malaikat, ya, para malaikat ini memang tugas mereka itu menjadi teman orang-orang yang melakukan kebajikan. Maka banyak sekali kebajikan di dalam sunnah itu yang dijelaskan akan diberikan kebaikan oleh malaikat. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala mayaminus sufuf, dalam satu riwayat. Yusalluna ala saffil awal, dalam riwayat yang lain. Allah dan para malaikat itu akan mendoakan orang-orang yang berada di saf pertama ketika sholat, atau berada di bagian saf-saf bagian kanan dalam riwayat yang lain. Jadi doa para malaikat ini nyata ya, bagi orang-orang yang melakukan kebaikan. Dan banyak kebaikan yang diberikan doa oleh para malaikat. Banyak kebaikan yang diberikan doa oleh para malaikat. Termasuk misalnya ketika orang mengucapkan amin setelah membaca surah Al-Fatihah saat sholat. Ya, maka ketika dia mengucapkan amin, malaikat akan mengucapkan amin. Dan kalau kita mengucapkan amin bersamaan dengan para malaikat, maka akan turun rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, malaikat itu suka dengan orang-orang yang melakukan kebajikan. Ma jalasa qaumun fi baitin min buyutillah. Ketika sebagian orang berkumpul di salah satu rumah Allah. Ya. Yatluna kitab Allah, mereka membaca kitab Allah. Wa yatadarasunahu fi ma bainahum, lalu di pelajari di antara mereka. Orang duduk-duduk nih untuk baca Quran, belajar Quran, illa nazalat alaihimus sakinah. Ya. Kecuali mereka akan mendapatkan sakinah dari Allah Subhanahu wa taala, akan diberikan rahmat, ghasyat humur rahmah. Akan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, wa haffat bihimul malaika, dan ditemani oleh para malaikat, wa dzakarahumullahu fiman indahu, dan dia akan disebutkan namanya di sekeliling makhluk yang ada di langit, ya. Sahabat muslim dan muslimah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu di antara keutamaan majelis ilmu. Selain ada sakinah, mendapatkan rahmat dari Allah, ada doa dari para malaikat, ada pendampingan dari para malaikat. Ini banyak disebutkan di dalam hadis-hadis yang sahih, ya. Dan itu bisa bergantung dengan perbuatan yang dilakukan seorang hamba, gitu. Semakin mulia perbuatan seorang hamba, akan semakin banyak malaikat yang mendekatinya, ya. Malaikat-malaikat rahmat yang akan mendekati dirinya. Nah, sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Sebaliknya, ketika seseorang berbuat dosa, sebagai contoh aja, ya. لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. Ini hadis Bukhari Muslim. Malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalam rumah itu ada kalbun, ada anjing, ya, karena anjing itu najis, ya. Wala suratun, atau ada gambar lukisan-lukisan makhluk bernyawa, ya. Ini dijelaskan oleh para ulama, yaitu gambar-gambar yang diperlihatkan dipajang di, misalnya ada di korden, ya, ada di apa namanya, di tabir, ada di tembok dan lain sebagainya. Tapi kalau itu dihinakan, ya, dirobek-robek gambarnya atau dibuat jadi kain pel, ya, buat keset, ya, buat alas tempat tidur dan lain sebagainya, itu nggak jadi masalah, ya. Tetapi kalau itu dipajang, maka malaikat tidak akan masuk ke dalamnya. Nah, ini tandanya ketika seseorang melakukan perbuatan maksiat, karena ini perbuatan dosa, maka malaikat tidak akan masuk. Dalam hadis yang lain dikatakan la tashabul malaikah, malaikat tidak akan pernah menemani rufqatan, ya, para musafir, orang-orang yang berjalan, ya, ma'ahum kalbun wa jarasun, di mana mereka membawa anjing bersama mereka atau membawa apa itu, jaras, kencereng-kencereng, sampai lupa bahasa Indonesianya, ya, kencereng-kencereng itu, ya. Itu kalau dibawa di tengah perjalanan, para ulama menjelaskan begini. Dulu masyarakat Arab punya kebiasaan, gitu, ya. Kalau mereka bawa binatang itu, mereka akan ngasih kencereng-kencereng, ya, semacam itu di lehernya mereka letakkan. Jadi kalau hewan itu bergerak akan bunyi kencereng-kencereng, gitu, ya. Nah, itu diharamkan, disebutkan dalam banyak hadis itu mizmarun min mazari min syaitan. Para ulama menjelaskan kenapa malaikat tidak mau mendekat. Pertama, karena ada anjing. Anjing itu najis. Illa li asbabin syar'iyyah, kecuali kalau anjing itu dibawa untuk tujuan-tujuan syariat. Tujuan-tujuan yang dibenarkan syariat, misalnya untuk berburu. Ya. Jadi dibawa, ya, bukan sebagai teman, jalan-jalan, bukan, tapi memang dibawa untuk berburu. Kalau anjing itu dipekerjakan untuk berburu, menjaga keamanan sekitar rumah, misalnya, atau untuk menjaga kebun, itu tidak menjadi persoalan, ya. Tapi kalau dia dibawa berjalan-jalan, ya, untuk sekedar menemani orang dalam perjalanan, ya, maka malaikat nggak akan mau mendekat. Adapun jaras, kenapa jaras tidak mau didekati oleh setan? Oleh para malaikat, di anahu mizmarun min mazamir syaitan, karena dalam beberapa riwayat disebutkan itu termasuk suling-suling setan. Nah, sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah, ini sekadar contoh betapa malaikat itu akan selalu mendekati orang yang berbuat kebaikan dan enggak mau mendekati orang-orang yang berbuat kejelekan. Ketika kejelekan itu mendampingi seseorang sepanjang perjalanan itu juga malaikat enggak akan mendampingi orang tersebut. Sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. La yazalul malaku yaqrubu minal 'abdi. Para malaikat akan senantiasa mendekati seorang hamba. Terus mendekati seorang hamba hatta yasirul hukmu wal ghalabatu wat ta'atu lahu. Sampai malaikat itu akan memberikan, ya, kekuatan pada diri manusia untuk membuat keputusan-keputusan terbaik dalam hidupnya, ya, menetapkan hukum Allah secara benar, memberikan kemenangan dan kejayaan, serta membuat orang itu semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena para malaikat ini kebalikan setan, gitu, ya. Jadi kalau ada orang berbuat kebaikan, dimotivasi, dikuatkan, diberikan kekuatan. Fasabbitul ladzina amanu, ya. Perintah di dalam Al-Qur'an kepada para malaikat, kuatkanlah orang-orang yang beriman, ya. Fasabbitul ladzina amanu. Bila qauli tsabit, dengan ucapan yang dapat menenangkan mereka, dekat ucapan yang dapat meneguhkan mereka. Ya, jadi pendampingan para malaikat ini dengan motivasi, kadang-kadang dengan bantuan fisik. Ya. Yumditkum rabbukum, ya, bi salasati alafin minal malaikati murdifin. Ya. Yumditkum rabbukum bi khamsati alafin minal malaikati musawwirin. Kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala bahkan menurunkan para malaikat ketika orang-orang yang beriman sedang berperang. Kadang-kadang jumlahnya 1000, ya, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Anfal, kadang-kadang disebutkan 3000, kadang-kadang disebutkan 5000. Bergantung dengan kondisi kaum muslimin. Semakin mereka baik, semakin mereka taat, para malaikat yang turun akan semakin banyak. Jadi kadang-kadang para malaikat memberikan motivasi, kadang-kadang secara fisik mereka memberikan pertolongan, ya. Sehingga seorang hamba semakin mampu menegakkan kebenaran, semakin taat kepada Allah. Ini kebalikan dari setan, ya. Kalau setan, kalau ada orang berbuat kebaikan, itu dilemah-lemahin, ya, supaya dia lemah, ya. Kemudian kalau dia berbuat maksiat malah dikuat-kuatin. Jadi ada banyak orang yang berlaku maksiat, melakukan perbuatan-perbuatan maksiat yang sebenarnya enggak gampang gitu. Butuh apa namanya? Butuh keberanian, ya, butuh nyali dan lain sebagainya. Nah, setan akan menanamkan kekuatan tersebut dalam diri seseorang. Makanya saya sering mengatakan ada orang yang melakukan perbuatan dosa. Pertama kali melakukan perbuatan dosa tersebut mungkin dia keluar keringat dingin. Ketakutan. Enggak ada orang yang lihat, seperti ditonton orang banyak. Tapi semakin sering dia melakukan perbuatan tersebut, semakin dia merasa nyaman. Ya, sehingga dikenal di kalangan ahli maksiat itu seorang pembunuh berdarah dingin, ya. Seorang pezina berdarah dingin, pelacur berdarah dingin. Yang namanya berdarah dingin itu mereka melakukannya itu sudah nothing to lose, ya. Sudah easy going, tidak merasakan beban sama sekali. Nah, itu sahabat muslim dan muslimah dimuliakan oleh Allah, akibat dari apa? Dari tasliyati syaitan, ya. Karena setan itu selalu menghibur mereka, menguatkan mereka, mengukuhkan mereka dalam kemaksiatan. Nah, dikatakan di sini fatatawallahul malaikatu fi hayatihi. Kalau orang banyak berbuat kebaikan, maka setan akan menjadi wali dalam kehidupannya. Wa inda mautihi, bahkan ketika dia meninggal dunia. Wa inda ba'thihi, ketika dia dibangkitkan. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fussilat ayat 30 dan 31. Innal ladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya mereka orang-orang yang beriman yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, tsummastaqamu, kemudian mereka istiqamah di jalannya, tatanazzalu alaihimul malaikah, para malaikat akan turun kepada mereka, alla takhafu wala tahzanu, para malaikat itu akan mengucapkan kepada mereka, jangan kalian takut, jangan kalian sedih. Wa abshiru bil jannah, terimalah kabar gembira, kalian akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, allati kuntum tu'adun, yang dijanjikan kepada kalian. Nahnu awliya'ukum, kami akan menjadi wali-wali penolong kalian, fil hayatid dunya, dalam kehidupan di dunia, wa fil akhirah, dan di akhirat nanti. Nah, sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi jelas di sini para malaikat akan menjadi wali-wali orang yang melakukan kebajikan. Ya, ayat ini, ayat dalam surat ini sering disebut oleh para ulama dengan ayatul awliya. Ya, ayat-ayat para wali. Jadi ini menggambarkan ketika orang semakin dekat kepada Allah, semakin dicintai oleh Allah, para malaikat akan datang kepada mereka memberikan kekuatan. Jadi ketika orang itu sudah dekat dengan Allah, semakin dekat dia dengan Allah, maka dia semakin menjadi awliya Allah, wali-wali Allah. Jadi wali-wali Allah itu orang yang sangat dekat kepada Allah, ya, orang yang tulus beribadah kepada Allah, ya. La haula wala quwwata illa billah. La yazalu al-'abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba. Di dalam hadis dikatakan ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in uhibbu ilayhi mimma iftaradtu 'alayhi. Seorang hamba kalau mau mendekatkan diri kepadaku, enggak ada cara yang lebih baik daripada menjalankan kewajiban. Jalankan kewajiban, tinggalkan larangan. Nanti kalau itu sudah dilakukan, la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya. Seorang hamba akan mendekatkan diri kepada Allah terus, bukan hanya dengan melaksanakan yang wajib dan meninggalkan yang haram, tapi melaksanakan ibadah-ibadah sunnah. Mungkin banyak ibadah sunnah yang dilakukan hatta uhibbah, sehingga Allah mencintainya. Fa idza ahbabtu, kalau aku, kata Allah, mencintainya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtashi biha wa rijlahu allati yamshi biha, aku akan jadi matanya, maksudnya akan menolong matanya ketika melihat, menolong telinganya ketika mendengar, menolong tangannya ketika memukul, dan menolong kedua kakinya ketika berjalan. Itulah hakikat daripada wali Allah. Wala in sa'alani la'utiyannahu wala in da'ani la'astajibanna lahu, kalau dia minta kepada aku akan aku berikan, kalau dia berdoa akan aku ijabah. Ini wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, mereka inilah yang akan mendapatkan doa dari para malaikat sebagai bonusnya. Malaikat akan datang, ya. Caranya bagaimana sih? Ya, caranya adalah ketika kita mengucapkan Rabbunallah, bahasa umumnya La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ya. Kemudian kita istiqamah. Istiqamah dalam tauhid, istiqamah dalam ittiba kepada Nabi. Karena syahadat itu isinya dua. Pertama, La ilaha illallah, tidak ada yang berhak diibadahi melainkan Allah. Istiqamah dalam kalimat La ilaha illallah adalah dengan apa? Dengan tidak menyekutukan Allah, dengan menjaga tauhid kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dengan beribadah hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala dan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun Muhammadur Rasulullah, ya, bahwa di dalam beribadah kita hanya mengikuti contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang disebut dengan tauhidullah wa tauhidul ittiba, ya, bertauhid kepada Allah dan mentauhidkan, mengesahkan ittiba kita, keikutan kita hanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kepada Allah yang kita tauhidkan adalah ibadah, ibadah hanya kepada Allah. Tapi kalau kepada Nabi bukan ibadah, ya. Yang kita tauhidkan adalah ittiba'nya, keteladanan kita. Dalam ibadah Allah na'budallah illa bima syara'. Karena kewajiban kepada kita kepada Nabi, ya, setidaknya itu ada tiga, ya. Yang dua ini mengandung dua unsur. Yang pertama adalah tasdiquhu fima akhbar, mempercayai semua yang dikabarkan oleh Nabi. Itu kewajiban kita pertama kepada Nabi, mempercayai semua yang dikabarkan oleh Nabi. Dan yang kedua adalah ta'atuhu fima amara bihi wa nahaa, ya, menaati Nabi dalam perintah dan larangannya, ya, termasuk perintah untuk beribadah, perintah untuk taat, ya, perintah untuk menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang diharamkan Allah, termasuk perintah untuk bersolawat kepada Nabi, ya, itu termasuk perintah. Ya. Man shalla alayya salatan sallallahu alaiha biha asyran, ya, kalau Allah seorang itu bersolawat kepada Nabi sekali, Allah akan membalasnya 10 kali. Auladi yaumil qiyamati aktsaruhum alayya salatan, orang yang paling mendapat pertolongan dari Nabi adalah orang yang paling banyak bersolawat kepada beliau. Al-bakhil man dzukirtu indahu wa lam yusalli alaihi, orang yang bakhil, yang pelit itu adalah yang apabila disebut nama Nabi dia tidak bersolawat kepadanya. Ya, nah, kita kembali kepada persoalan, ya. Jadi dengan bertauhid itu, bertauhid kepada Allah dan bertauhid dengan ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, menauhidkan, menunggalkan, mengesakan ittiba, keikutan kita dalam ibadah hanya kepada Nabi, maka kita akan mendapatkan derajat sebagai wali-wali Allah. Nah, kewajiban kita yang ketiga kepada Nabi. Jadi yang pertama mempercayai Nabi, yang kedua menaati Nabi, dan yang ketiga adalah Allah na'budallah illa bima syara'a, beribadah kepada Allah hanya dengan yang disyariatkan oleh Nabi. Jadi kalau ada orang percaya ucapan Nabi, taat kepada Nabi, menjalankan perintah Nabi, menjauhi larangan-larangan Nabi, tapi ketika dia beribadah dia enggak ngikutin petunjuk Nabi, dia belum beritiba kepada Nabi. Sallu kama ra'aitumuni usalli, karena kita sholat saja nyuruh ngikutin sholat Nabi. Semuanya, seluruh gerakannya, bacaannya kita disuruh mengikuti Nabi. Khudhu anni manasikakum, kalau mau haji pun kita mempelajari manasik haji dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu orang yang beribadah tidak mengikuti petunjuk Nabi, maka ibadahnya tersebut tertolak. Ya. Kenapa? Karena dia tidak beribadah sesuai dengan syariat yang ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kembali kepada pembahasan. Jadi intinya, ya, ya, intinya di sini sekali lagi bahwasanya maksiat itu menjauhkan seseorang dari para wali-wali Allah, ya, orang-orang yang diberikan kuasa oleh Allah untuk menolong kita. Di antaranya yang terbaik adalah para malaikat. Wa idza tawallahu al-malaku tawallahu ansahul khalqi wa anfa'uhum. Kalau seseorang itu sudah diberi pertolongan oleh malaikat, didekati oleh para malaikat, ya, menjadi teman baik dari para malaikat, maka dia telah menjadi teman dari makhluk yang paling bisa memberikan nasihat. Jadi makhluk, satu-satunya makhluk yang paling tulus memberikan nasihat kepada kita hanya malaikat. Orang tua kepada anak saja kadang-kadang bisa hilang ketulusannya. Anak kepada orang tua saja kadang-kadang bisa hilang ketulusannya. Suami kepada istri, istri kepada suami, guru kepada murid, murid kepada guru. Sesama muslim kadang-kadang ikhlas, kadang-kadang kurang ikhlas. Ya. Tetapi satu-satunya makhluk yang memberikan nasihat secara ikhlas hanya malaikat. Ya. Satu-satunya makhluk yang memberikan nasihat secara ikhlas hanyalah malaikat. Kalau ada di antara manusia ya, yang melakukan itu, ya, satu-satunya manusia yang paling bisa melakukan itu hanyalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Karena beliau itu maksum, terpelihara dari segala dosa dan kesalahan. Karena beliau sudah ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, sudah dihapus segala dosa-dosa dan kesalahannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, adapun makhluk-makhluk yang lain, manusia-manusia yang lain enggak ada, ya, kecuali para malaikat. Wa anfa'uhum, makhluk yang paling bermanfaat bagi seorang hamba. Wa adarruhum, makhluk yang paling bisa berbuat baik kepada manusia, itu hanyalah para malaikat. Tidak ada yang lebih daripada malaikat. Ya. Di dunia ini, ya, orang yang kita anggap salih belum tentu akan selamanya salih. Orang yang kita anggap jelek belum tentu selamanya jelek. Nah, maka tidak ada alasan bagi kita. Saya sering mengatakan tidak ada alasan bagi kita untuk membela mati-matian siapapun makhluk di dunia ini, menyukai dan membela dianya secara mati-matian tanpa terkecuali, kecuali pada satu pribadi saja di dunia. Hanya satu pribadi manusia di dunia, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya pembelaan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu yang tidak ada tetapinya. Ya. Pembelaan secara mutlak. Ya. Karena beliau ala hak, pasti ala hak. La yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha. Yang diucapkan Nabi itu pasti sesuatu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kebatilan yang keluar dari mulut Rasulullah, dan tidak ada kebatilan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pembelaannya mutlak. Kepada manusia enggak. Ya. Tidak bisa kita memberikan pembelaan mutlak kepada seseorang. Ya, kalau seseorang melakukan kebaikan berarti selamanya melakukan kebaikan. Kita membela dirinya seolah membela Rasulullah, itu sama sekali tidak diperbolehkan. Sahabat muslim dan muslimah dimuliakan ya Allah. Nah, bahkan sebagian ulama salaf itu menasihati kita dengan ungkapan yang luar biasa, ahbib habibaka yaumama asa yakuna baghidaka yaumama. Kalau kita mencintai manusia itu biasa aja, enggak usah berlebihan, karena bisa jadi suatu saat dia akan jadi musuh kamu, kamu enggak tahu. Abghid baghidaka yaumama asa yakuna habibaka yaumama. Kalau kamu membenci orang juga benci biasa-biasa aja, kita enggak pernah tahu suatu saat dia bisa jadi akan menjadi orang yang kita cintai. Orang kita bela habis-habisan, enggak tahunya, ya. Kita sudah mengorbankan segala sesuatu untuk membelanya, enggak tahunya, itu bisa terjadi pada diri siapapun. Nah, makanya pribadi final yang kita bela, ya, dengan jiwa dan raga kita di dunia satu-satunya, secara mutlak hanyalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita kembali kepada pembahasan, ya. Nah, makhluk Allah, ya, di dunia ini selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang paling bermanfaat untuk diri kita, yang paling tulus kepada kita, yang paling banyak berbuat baik kepada kita, hanyalah para malaikat. Di antara manusia-manusia yang lain, makhluk-makhluk yang lain, termasuk para manusia seluruhnya enggak ada. Fasabbatahu wa 'allamahu, karena setan itu kadang berbuat baik kepada kita, kadang menguatkan kita, kadang mengajarkan sesuatu yang kita enggak tahu. Wa qawwa jananahu, kadang-kadang menguatkan hati dan mentalitas kita. Sebagaimana Allah berfirman, yuhi rabbuka ila almalaikati anni ma'akum, ketika Allah memberikan pesan kepada para malaikat, anni ma'akum, aku bersama kalian semua, fasabbitul ladzina amanu, maka teguhkanlah jiwa orang-orang yang beriman. Fayaqulu lahul malaku 'indal maut, ketika manusia itu meninggal dunia menghadapi sakaratul maut, itu malaikat akan mengatakan kepadanya, la takhaf wa la tahzan wa abshir bil ladzi yasurruk, jangan kamu takut, jangan kamu sedih, bergembiralah kamu dengan segala sesuatu yang akan membahagiakan dirimu. Ya, jadi ini penguatan malaikat, taqwiyatul malaikat. Jadi malaikat itu menguatkan kita ketika ibadah, ketika berbuat kebaikan, bahkan ketika menghadapi sakaratul maut. Nah, akan selalu mengiringi orang-orang yang beriman. Wa yusabbituhu bil qawli tsabit, malaikat itu menguatkan jiwa manusia itu dengan ucapan yang paling kokoh. Itu kalimat tauhid, la ilaha illallah, ahwaja ma yakunu ilaihi fil hayati dunia, ucapan yang paling dibutuhkan manusia di dunia dan di akhirat, yang paling dibutuhkan manusia ketika hidup, wa indal maut, ketika menghadapi kematian, wa fil qabri, ketika di dalam kubur, indal mas'alah, ketika ditanya oleh para malaikat. Nah, jadi malaikat rahmat ini enggak pernah akan meninggalkan orang-orang yang beriman, yang senantiasa beribadah kepadanya, yang senantiasa taat kepadanya. Maka tauliyatul malaikah ini juga darajat, bertingkat-tingkat gitu loh. Bergantung tingkat ketaatan seorang hamba. Semakin taat seorang hamba, maka kedekatan malaikat akan menjadi-jadi. Ada orang yang kadang didekati malaikat, kadang didekati setan. Ada yang lebih banyak didekati setan daripada malaikat. Ada yang lebih banyak didekati malaikat daripada setan. Ada yang selalu ditemani oleh malaikat kecuali sebagian kecil saja dalam kehidupannya. Ya. Ya enggak ada manusia itu yang bisa selamat 100% dari godaan setan, ya. Ya, sampai nabi saja digoda setan, cuman Allah menundukkan setan tersebut, ya. Kalau ada di antara manusia ini yang ditakuti setan, itu adalah Umar ibn al-Khattab, ya. Ma salaka Umaru fi fajjin illa wasalaka syaitanu fi fajjin akhar. Kalau Umar bin Khattab itu melalui satu jalan, setan lebih milih jalan di tempat yang lain. Ya. Nah, sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali pembahasannya. Falaisa ahadun anfa'a lil 'abdi min suhbatil malaki lahu. Maka tidak ada persahabatan yang lebih memberikan manfaat bagi seorang hamba selain persahabatan malaikat. Wa huwa waliyuhu fi yaqzatih, karena malaikat akan bisa menjadi walinya, akan bisa menjadi pendampingnya, penolongnya ketika dia terjaga, wa manamihi ketika dia tertidur, wa hayatihi ketika dia hidup, wa inda mautihi ketika menghadapi kematian, wa fi qabrihi ketika dalam kubur, wa mu'nisuhu fi wahsyatih. Bahkan malaikat itu bisa menghibur seorang yang beriman ketika dia dalam keadaan bete, bad mood, ya. Orang yang sedang dalam keadaan sedih, sedang dalam keadaan bad mood, malaikat akan menghibur dirinya, ya. Jadi orang yang beriman itu makanya dikatakan Allah takhafu wa la tahzanu. Ini dijelaskan panjang lebar di antaranya oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Al-Furqan baina auliya ar-rahman wa auliya syaitan, ya. Bah, ketika malaikat mengatakan Allah takhafu wa la tahzanu, itu bukan berarti manusia yang dekat dengan Allah itu tidak pernah sekalipun mengalami sedih, kesedihan. Itu tidak mungkin. Karena Nabi SAW sendiri pernah bersedih karena ditolak oleh orang-orang kafir, pernah bersedih, ya, karena wafatnya Abu Thalib, karena bersedih karena wafatnya Khadijah. Sehingga wafat kedua orang ini, yaitu Abu Thalib dan Khadijah, disebut dengan Amul Huzni, tahun kesedihan bagi Nabi SAW. Tapi dijelaskan oleh para ulama, Ibn Taimiyah dan Ibn Qayyim juga pernah menjelaskan hal yang sama dalam kesempatan yang lain. Kesedihan mungkin saja dialami oleh wali-wali Allah, tetapi kesedihan itu juga bertingkat-tingkat. Ada kesedihan itu yang cemen, ya. Ada kesedihan itu yang berkualitas. Nah, kesedihan berkualitas ini kesedihan para nabi, kesedihan yang ala kadarnya, kesedihan yang justru membangun imannya. Ya, beliau sedih dengan meninggalnya, wafatnya Khadijah, karena nggak ada wanita yang paling membela Nabi selain Khadijah. Bahkan tidak ada manusia yang paling membela Nabi selain Khadijah. Di saat seluruh orang belum beriman kepada Nabi, Khadijah yang pertama kali beriman kepada Rasulullah SAW. Wajar ketika beliau bersedih, tapi kesedihan beliau ala kadarnya. Lalu apa yang dimaksudkan dengan Allah takhafu wa la tahzanu? Jangan kalian bersedih dan jangan kalian takut. Yang dimaksud di sini adalah seseorang yang mengalami kesedihan atau ketakutan yang akan merusak dirinya di dunia dan di akhirat. Kesedihan yang bisa merusak diri seseorang di dunia dan di akhirat itulah yang dihindarkan dari orang-orang yang beriman, dari para wali Allah. Tapi kesedihan yang berkualitas, yang justru akan meningkatkan ketaatannya kepada Allah. Contoh, ada orang berbuat salah, lalu dia bersedih. Wajar. Ini kesedihan berkualitas. Kalau orang berbuat kejahatan, berbuat kejelekan, enjoy-enjoy aja, justru masalah. Dia harus sedih. Dia harus menyesal. Dia harus kecewa. An-nadamatu at-taubah. Hakikat taubat itu penyesalan. Jadi kalau nggak ada rasa sedih dan penyesalan itu bukan taubat. Nah, ini kesedihan yang berkualitas. Kesedihan yang dihindarkan pada diri orang-orang yang beriman adalah kesedihan yang tidak berkualitas. Seseorang kehilangan sesuatu lalu merasa sedih. Nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Tapi kemudian dia mengembalikannya kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Ini kesedihan yang berkualitas. Orang yang sedih karena kehilangan sesuatu lalu sadar segala sesuatu itu milik Allah. Dia mengharapkan ganti yang lebih baik dari Allah. Ini kesedihan yang berkualitas. Tapi orang yang bersedih lalu kemudian karena kesedihan tersebut dia malas melakukan kebaikan. Yuk ngaji dulu, malas lagi, bad mood, ya. Baca Quran enggak enak, pikiran lagi enggak nyaman, ya. Salat juga akhirnya asal-asalan dan lain sebagainya. Ini kesedihan yang dijauhkan dari diri orang-orang yang beriman, dari para wali Allah Subhanahu wa taala. Alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Karena yang bisa menghibur orang yang beriman, yang mengangkat derajat kesedihan mereka itu menjadi derajat kesedihan yang berkualitas itu adalah satu hal saja. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, karena kita yakin dengan surganya Allah. Ya, karena al-jannatu ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini penjaranya orang yang beriman, surganya orang kafir. Jadi kalau kita dapat kesedihan, nyantai aja. Ya, enjoy aja. Ya, kita nikmati sejenak, kita kembalikan kepada Allah dan sadar nanti kita akan dapat yang jauh lebih baik di akhirat nanti. Ya. Kita akan dapat ganti yang jauh lebih baik di akhirat nanti. Sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian dilanjutkan oleh beliau, wa muhaddis wa mu'nisuhu fi wahshati wa sahibuhu fil khulwati. Malaikat bisa menemani seseorang dalam kesendirian. Wa muhaddisuhu fi sirri. Ya, seolah-olah mengajak ngobrol seseorang itu di dalam kesunyiannya. Wa yuharibu anhu aduwahu, bahkan akan membantu dirinya memerangi musuhnya. Wa yudafi'u anhu wa yu'inuhu 'alaihi, akan berusaha membela kehormatannya dan akan menolongnya dimanapun dia berada. Wa ya'iduhu bil khairi wa yubashshiruhu, menanamkan motivasi yang baik, kamu akan begini, kamu akan begitu. Wa yubashshiruhu wa yahussuhu ala tasdiqi bil haqq, membuat dia semakin yakin dengan kebenaran. Kama ja'a fil athar, ya, alladhi yurwa marfu'an wa mauqufan, sebagaimana disebutkan dalam satu hadis, ada riwayat yang marfu' sampai kepada Nabi dan ada yang mauquf. Nah, dan riwayat ini sahihun mauqufan dha'ifun marfu'an. Secara marfu' itu banyak dilemahkan oleh para ulama, tetapi secara mauquf hadis ini sahih. Inna lil malaki bi qalbi ibni Adam lammatan wa li syaitani lammah. Setan dan malaikat itu sama-sama punya ikatan pada diri seorang hamba. Falammatul malak, ikatan setan itu fungsinya i'aduhu i'adun bil khair, menjanjikan kebaikan pada seseorang, memotivasi, wa tasdiqun bil wa'di, membuat seseorang itu meyakini kebenaran. Walam matu syaitan, sementara ikatan syaitan i'adun bisyari, menakut-nakuti dia, ya. Wa takdzibun bil hakim, membuat dia mendustakan, tidak mempercayai kebenaran. Jadi hati-hati kalau ada orang ngeluh, ya, sampai akhirnya menganggap, oh kok Islam kayak gini, ya, kok ibadah kayak gini, ya, kok kebaikan kayak gini, ya. Itu hati-hati. Itu merupakan salah satu di antara senjata setan. Ada orang yang ketika mendapatkan kebaikan senang, tapi kelamaan dia dibuat bosan oleh kebaikan tersebut, ya, dan menganggapnya kebaikan ini bukan kebaikan yang sesungguhnya. Ini ada orang yang rajin sholat dan lain sebagainya, lalu kemudian dia terjebak dalam keyakinan ternyata ibadah ini hanya ritual begitu saja. Ternyata kedamaian yang ada dalam ibadah itu hanya merupakan kamuflase saja, hanya merupakan apa semacam apa ya, hanya bukan sesuatu yang hakiki, ya, sesuatu yang sifatnya bukan hakiki. Lalu akhirnya dia meninggalkan ibadah. Ada sebagian di antara ahli ibadah akhirnya menjadi ateis, ya, karena dia bosan dengan ibadahnya. Dari mana ini muncul? Ini dari godaan-godaan setan, ya, yang menimbulkan image-image buruk pada kebaikan. Jadi hati-hati ya dengan godaan-godaan setan yang semacam ini. Ya, begitu kita mendapatkan sahabat-sahabat yang baik, sahabat orang-orang yang saleh dan sebagainya, setan kadang-kadang melakukan keburukan. Oh, ternyata lebih baik lagi teman-teman saya yang berandal dulu. Oh, balik lagi lah ke teman-teman saya yang dulu. Ini godaan-godaan setan. Ya, kadang-kadang setan menampakkan yang baik itu seolah-olah buruk, menampakkan yang buruk itu seolah-olah baik. Sama dengan orang yang memandang obat, ya, sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang bisa mengobati. Nah, mengatakan ah nggak enak rasanya, ah gini bosan dan lain sebagainya, enakan lagi minuman ini, enakan lagi makanan itu. Jadi makanan yang berbahaya itu selalu digambarkan enak, nyaman, menyegarkan, menyehatkan, ya. Tetapi makanan yang sehat, sesuatu yang bermanfaat, itu digambarkan sebagai sesuatu yang tidak baik. Itu kira-kira sebagai analoginya seperti itu. Wallahu a'lamu bissawab. Kemudian dikatakan di sini, wa idza shadda qurbul malaki minal abdi, ketika malaikat semakin dekat dengan seorang hamba, takallama ala lisanih, bahkan malaikat akan membantunya berbicara. Wa alqa ala lisanihi alqaul as-sadid, dibuat orang itu mampu mengucapkan kata-kata yang benar. Wa idza ba'uda minhu wa qaruba minhu syaitan, kebalikannya kalau malaikat jauh, dekat setan, takallama ala lisani, setan akan membantu dia ngomong, ya. Jadi ada orang yang ucapannya itu malaikat, dari ada orang yang ucapannya itu setan. Ketika orang sudah tergoda setan mengucapkan kata-kata yang jelek, kotor dan sebagainya, itu berarti lisannya sudah lisan setan. Ketika orang itu bertaubat, mengucapkan istighfar, mengatakan kata-kata yang baik, maka lisan itu adalah lisan malaikat. Kira-kira seperti itu. Wa alqa alaihi zur wal fuhsh. Ya. Jadi orang kalau lisannya itu dekat dengan setan, ini enggak selalu identik dengan kemaksiatan mutlak, ya. Kadang-kadang ada orang yang mengucapkan kebaikan, berdakwah, tapi di tengah dakwah datang setan. Yang keluar dari ucapannya bukan kebaikan, justru kejelekan. Caci maki, gibah sana, gibah sini. Padahal sedang berdakwah, tapi mencaci maki orang lain. Sedang berdakwah, dia mengecam orang lain, merendahkan orang lain. Sedang berdakwah, dia bergibah, membicarakan kejelekan-kejelekan orang lain. Ya. Ini berarti ketika dia sedang melakukan kebaikan, datang setan, menggoda dia. Malaikat pun minggir, setan yang mendominasi dirinya. Sehingga dia mengucapkan kata-kata yang kotor. Hatta yura rajul yatakallamu ala lisanin malak. Ada orang yang kalau berbicara, orang sadar ini orang berbicara dengan lisan malaikat. Wa rajul yatakallamu ala lisanihi syaitan. Demikian juga ketika orang berbicara, oh ini setan yang lagi ngomong, yang melalui mulutnya. Makanya wafil hadis, dalam sebuah hadis dikatakan, inna sakinata tantiq ala lisani Umar. Sesungguhnya ketentraman itu seolah-olah berbicara melalui lisan Umar. Kebenaran itu seolah-olah berbicara melalui lisan Umar. Lafal ini diriwayatkan sebenarnya secara mauquf dari banyak sahabat, diantaranya adalah Ali bin Abi Thalib. Ya. Ali bin Abi Thalib mengatakan, inna sakinata tantiq ala lisani Umar, itu banyak sekali riwayatnya. Kata Ali, sesungguhnya kebenaran itu lengket di lidahnya Umar. Ali pernah ditanya begini. Pernah bertanya kepada para sahabatnya begini. Man khairun nas ba'da nabiyyika sallallahu alaihi wasallam. Siapakah manusia terbaik setelah nabimu? Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta ya Amirul Mukminin, pada waktu itu Ali sudah menjadi seorang khalifah. Yang ditanyain jawab, pasti engkau wahai Ali bin Abi Thalib. Ali mengatakan tidak. Ya, dengan kerendahan hatinya beliau mengatakan tidak. Ya, khairun nas ba'da nabiyyina sallallahu alaihi wasallam. Manusia terbaik setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar, summa Umar. Abu Bakar kemudian Umar. Kemudian Ali mengatakan inna sati sakinata tantiq ala lisani Umar. Kebenaran itu seolah-olah melekat di lidahnya Umar. Jadi artinya Umar itu selalu berbicara ya dengan ucapan malaikat. Wa kana ahaduhum yasma'ul kalimah as-salihata minar rajul as-salih fa yaqulu ma alqa ala lisanika illa al-malak. Ada orang saleh yang mendengar sesama orang saleh berbicara, lalu dia mengatakan sesungguhnya yang mengucapkan sesuatu melalui lisanmu adalah para malaikat. Wa yasma'u diddaha, ada orang saleh yang melihat orang lain mengucapkan ucapan kotor, lalu dia mengatakan ma alqaha ala lisanaka illa syaitan. Ini yang berbicara melalui lisanmu adalah setan. Makanya ketika seseorang itu sedang marah, itu datang setan menggodanya. Oleh sebab itu seseorang yang marah, dia diperintahkan untuk beristighfar kepada Allah, mengucapkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau tidak, setan akan menggiring dirinya melakukan perbuatan-perbuatan jelek melalui kemarahannya. Itu sudah dibahas ya pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Fal malaku yulqi fil qalbi al-haq. Malaikat selalu menanamkan kebenaran dalam hati seseorang. Wa yulqi uyaqihi ala lisan, yang kemudian kebenaran itu dicurahkan melalui ucapan. Wa syaitan yulqil batil fil qalb, setan itu selalu menanamkan kebatilan dalam dada manusia. Wa yujrihi ala lisan, yang kemudian diucapkan melalui lisan. Makanya ada satu ungkapan Ali yang luar biasa, itu ada dalam Sahih Bukhari ya, ucapan Ali bin Abi Thalib. Ma asarra ahadun sariratan, setiap kali seseorang itu menyembunyikan sesuatu dalam hatinya, illa azharaha Allah, pasti akan Allah tampakkan. Fi safhati wajih, melalui kerut-kerut wajahnya. Wa falatatil lisanih, dan melalui gerak-gerik lisannya. Jadi apapun yang disembunyikan seseorang di dalam hatinya, ya entah itu dorongan para malaikat, doa para malaikat, kebenaran yang ditanamkan malaikat, atau kejelekan yang ditanamkan setan, itu pasti akan tampak nanti di kerut-kerut wajahnya, dan akan tampak melalui ucapan-ucapannya. Ya, jadi orang tidak bisa menyembunyikan keburukan dalam hatinya, ya suatu saat pasti akan keluar melalui lidahnya. Seseorang tidak akan bisa menyembunyikan keburukan hatinya, suatu saat akan tampak di kerut-kerut wajah. Kebalikannya juga demikian, seseorang tidak bisa menyembunyikan kebaikan apapun yang ada di dalam hatinya, kecuali ditampakkan melalui wajahnya. Ada seorang ahli hadis, begitu melihat seorang muridnya hadir di dalam majlis, beliau mengatakan, "Man shalla bil-laili istanara wajhuhu bin-nahar." Orang yang salat di malam hari pasti wajahnya akan bersinar di siang harinya. Jadi begitu melihat wajah muridnya tadi, beliau menyindir tapi dengan sindiran yang baik, bukan sindiran yang jelek. Kalau orang salat di malam hari pasti kelihatan wajahnya bersinar-sinar. Ya, beliau sengaja mengucapkan itu dengan sapaan umum, ya, agar tidak menjadi dorongan orang tersebut jadi ria, sombong, ujub dan lain sebagainya, ya. Nah, sahabat muslim dan muslimah dimuliakan oleh Allah karena cahaya kebaikan itu akan tampak dalam wajah seseorang, ya. Cahaya keburukan, sendu keburukan juga akan tampak pada wajah seseorang. Famin uqubatil ma'asi. Sekali lagi, di antara akibat dari perbuatan dosa adalah annaha tub'idu minal 'abdi waliyahu alladhi sa'adatuhu fi qurbi. Menjauhkan seorang hamba dari seorang wali, yaitu malaikat yang menjadi bagian dari kebahagiaannya. Wa mujawaratihi wa muwalatihi. Kalau seorang itu dekat berdampingan dengan para malaikat, dia pasti akan berbahagia. Wa tudhi minhu aduwwahu alladhi syaqa'uhu wa halakuhu. Dan justru dia didekatkan dengan musuhnya yang akan menjadi kesengsaraan buat dirinya, akan menjadi sumber kebinasaan buat dirinya, akan menjadi sumber kerusakan buat dirinya. Kalau orang itu fi qurbihi, berdekatan dengannya, wa muwalatihi, dan bersahabat dengannya. Haitsu innal malaka la yunafiqu minal 'abdi anil 'abdi. Karena para malaikat itu bisa membantu seorang hamba, membela seorang hamba, wa yuruddu anhu idza safiya 'alaihi safi. Ya. Kalau ada orang berbuat jelek kepada seseorang hamba yang taat kepada Allah, malaikat akan menolong dirinya. Ya, seperti diriwayatkan dalam sebuah hadis, ini sangat luar biasa sekali. Ikhtasama baina yadayin nabi rajulan. Ada dua orang yang bertengkar di hadapan Nabi. Faja'ala ahaduhuma yasbul akhar. Ya. Nabi pada waktu itu duduk. Dia lihat orang yang satu ini mencaci maki, taruhlah A mencaci maki B dan B diam saja wa huwa sakit. Fatakallama bikalimatin yaruddu biha ala sahibi, kan dicaci terlalu banyak, akhirnya si B ini membalas cacian tersebut. Membalas cacian tersebut. Dan ingat ya, dalam hadis Muslim itu disebutkan, ya. Ketika dua orang itu sedang caci maki, ya, maka yang berdosa adalah yang pertama kali melakukannya. Kecuali kalau yang dicaci itu melakukan yang lebih daripada itu. Misalnya ada orang mencaci maki, dibalas dengan cacian yang sama, maka orang yang pertama inilah yang berdosa. Kecuali kalau cacian yang kedua ini lebih dari yang pertama, lebih keras, lebih tajam, lebih banyak kalimat-kalimat jeleknya, maka kedua-duanya berdosa. Jadi artinya orang yang membalas secara spontanitas karena dicaci, sebenarnya dia nggak berdosa, tetapi hilang sebagian keutamaannya, ya. Karena Nabi mengatakan kalau dia bersabar, dalam hadis Muslim itu dikatakan kalau dia bersabar itu akan lebih baik buat dirinya. Maka itu dijelaskan di dalam hadis ini. Nabi duduk melihat dua orang itu bertengkar. Si A mencaci si B diam saja. Tiba-tiba si B karena nggak tahan dibalas ucapan si A tadi. Faqala man Nabi, maka Nabi langsung diri. Faqala ya Rasulullah, si B bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, lamma radattu alaih, kenapa ketika aku membalas cacian orang ini? Ini kan udah keterlaluan. Ba'da qawlihi, padahal yang ku balas hanya sebagian ucapannya saja, kumta, tapi engkau lalu berdiri. Kenapa ya wahai Rasulullah? Kanan malaku yunafihu anka, tadi malaikat sedang membela kamu, sedang membantu kamu sebenarnya. Falamma radattu alaihi ja'a syaitan, ketika kamu membalas caciannya, setan datang. Falam akun diajli sama syaitan, maka aku enggak mau duduk bersama setan. Jadi setan datang, dia belum berbuat dosa nih. Setan lah datang. Kenapa? Karena itu kesempatan setan untuk goda. Belum dia berbuat dosa nih, dikatakan dia enggak berdosa. Setan dia datang. Malaikat sudah mulai menjauh. Karena orang tersebut sudah meninggalkan keutamaan bersabar. Padahal belum lagi dia berbuat dosa lah. Tapi sudah berada di pintu dosa. Karena kalau orang sudah membalas cacian, biasanya enggak akan berhenti di situ. Di sana akan nyaci lagi, di sini akan nyaci lagi. Mereka akan saling caci, menyaci. Dan akhirnya keduanya terjebak dalam dosa secara bersama-sama. Itu yang sering terjadi. Ya, sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Kecuali ketika dia membalas, langsung dia sadar dan dia beristighfar. maka pada saat itu dia akan kembali ditemani oleh malaikat. Sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa idza da'a al-'abdul muslim li akhihi bi dhahril ghaib. Kalau seorang hamba mendoakan temannya tanpa temannya itu tahu, ammanal malaikatu 'ala du'aihi, maka malaikat akan mendoakan orang yang berdoa tadi. Wa qala laka bimitsl. Kamu akan mendapatkan seperti apa yang kamu doakan untuk temanmu tadi. Wa idza faragha min qira'atil Fatihah, ketika seseorang itu selesai membaca surah Al-Fatihah, annatil malaikah, para malaikat akan ikut mengucapkan amin ala du'ai, atas doanya. Wa idza aznaba al-'abdul mu'minul muwahhidul muttabi'u li sabilihi wa sunnati rasulih, istaghfara lahu hamalatul 'ashi wa man hawlahu. Ketika seorang hamba itu berbuat dosa, lalu kemudian dia menyadari dosanya, ya, padahal dia orang yang sebenarnya taat kepada Allah, selalu mengikuti sunnah Nabi, kemudian dia berbuat dosa karena khilaf, istaghfarallahu hamalatul arsy wa man haulahu, maka dia akan dimintai ampun oleh para malaikat yang menjadi minggul arsy dan para malaikat yang ada di sekelilingnya. Sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi para malaikat itu kadang-kadang memberikan tambahan doa untuk sebagian di antara apa namanya orang-orang yang beriman. Innal malaikat latad'u ajnihataha ridam bi talibil ilm. Para malaikat itu akan meletakkan sayapnya, tanda ketawaduan mereka, kepada seorang penuntut ilmu. Ya, dalam salah satu tafsir itu disebutkan penafsiran yang luar biasa, dan ini penafsiran yang merupakan lataif, ya. Makna-makna tersembunyi dari tafsir Al-Quran. Jadi para malaikat itu merendahkan dirinya di hadapan orang yang menuntut ilmu. Orang yang baru menuntut ilmu aja, belum lagi dia berniat akan mau mengamalkannya, ya. Belum lagi dia dalam perjalanan untuk mengamalkannya. Baru dia mencari ilmunya saja secara ikhlas karena Allah, ya. Itu para malaikat sudah tunduk. Tunduknya para malaikat ini sebenarnya sudah dimulai sejak penciptaan Adam. Ya. Sejak penciptaan Adam, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat untuk bersujud. Usjudu li Adama fasajadu illa iblis. Kemudian para malaikat semuanya bersujud kepada Adam dengan sujud penghormatan kecuali iblis. Nah, sujudnya para malaikat ini adalah sujud tawadhu, bukan sujud ibadah kepada Allah, tapi ketundukan karena ketawaduan mereka. Mereka merendahkan diri mereka di hadapan para penuntut ilmu. Penuntut ilmu yang pertama di antara manusia siapa? Para malaikat. Ya. Karena penuntut ilmu di antara sama manusia, ya, di hadapan para malaikat itu siapa? Itu Nabi Adam. Nabi Adam adalah penuntut ilmu pertama yang dihormati dan dimuliakan oleh para malaikat. Ya. Karena kalau kelebihan Adam dibandingkan para malaikat apa? Ya. Itu sudah dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Allah bertanya, ya, kepada Adam, "Ambihum bi asmaihim." Falamma ambahum bi asmaihim, qala alam aqul lakum. Ketika Adam ditanya oleh Allah tentang berbagai perkara yang ada di hadapannya, kemudian Adam menjawab, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, bukankah aku telah berkata kepada engkau, wahai para malaikat, ini a'lamu ma la ta'lamun, aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Kelebihan Adam adalah dalam ilmunya. Adam adalah makhluk pembelajar, ya. Malaikat itu hanya mengamalkan apa yang diajarkan Allah, sementara Adam diberikan kemampuan untuk belajar. Nah, sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam hal ini sekali lagi saya tegaskan, para malaikat memberikan kemuliaan kepada orang-orang yang menuntut ilmu. Jadi, kepada orang yang menuntut ilmu. Dan kemuliaan itu semakin ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa istighfar, permohonan ampun. Ya, karena orang yang mengajarkan ilmunya setelah dia mendapatkan ilmu lalu dia mengamalkan dan mengajarkan kepada orang lain, ditambah lagi dengan istighfar, yastaghfirullahu man fis samawati wal ard, seluruh yang di langit dan di bumi, termasuk para malaikat, termasuk ikan yang ada dalam lautan, semut-semut yang ada dalam lubang, semuanya memohonkan ampun kepada muallimin nas al khair, kepada orang yang mengajarkan kebaikan kepada sesama manusia. Nah, istighfar malaikat kepada orang-orang yang mengajarkan kebaikan ini bagian daripada kedekatan malaikat dengan orang-orang yang mengamalkan ketaatan. Karena orang yang mengajarkan kebaikan itu seperti orang yang menanam dengan benih yang banyak. Dia orang yang melaksanakan man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruhu ajru man amila bihi ila yaumil qiyamah min ghairi an yanqusa min ujurihim syai. Dia orang yang menegakkan sunnah yang baik, ya, yang kemudian diajarkan kepada orang banyak, diikuti oleh orang lain, dan dia akan mendapatkan pahala dari setiap orang yang mengikutinya sampai hari kiamat. Jadi kalau orang-orang yang berilmu itu mengajarkan tentang sholat malam, diikutin orang banyak, dia akan dapat pahalanya. Ya, orang yang berilmu mengajarkan orang banyak untuk baca Quran, lalu orang mengikuti, dia akan ikut mendapatkan pahalanya sampai hari kiamat tanpa mengurangi pahala-pahala mereka. Oleh sebab itu, orang yang berilmu itu mendapatkan istighfar. Coba dipahami secara sederhana hadis ini. Di sini tidak dikatakan ketika orang yang berilmu itu berbuat dosa. Jadi istighfar malaikat kepada orang-orang yang berilmu dan mengajarkan ilmu itu istighfarun daim. Istighfar yang terus-menerus selama orang-orang yang berilmu itu tidak melakukan kemaksiatan, ya. Ketika mereka melakukan kemaksiatan, dia akan dijauhi oleh para malaikat. Nah, ketika dia dalam ketaatan, istighfar malaikat. Mereka berbuat dosa atau tidak berbuat dosa, para malaikat akan senantiasa memohonkan ampun untuk mereka. Jadi permohonan ampun itu membuat seseorang itu lebih mudah untuk bertobat. Membuat seseorang itu lebih mudah untuk dekat kepada Allah, lebih mudah untuk menyadari kesalahannya. Nah, jadi itu saja sahabat muslim dan muslimah yang dapat saya sampaikan pada pertemuan pagi menjelang hari ini. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan bisa dipahami dan insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Membahas bagian akhir dari bab ini dan akan disambung dengan bab yang selanjutnya. Al-ma'asi sababul halak fid dunya wal akhirah. Maksiat itu adalah penyebab seseorang itu mengalami kebinasaan, kehancuran dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Itu akan kita bahas insya Allah pada pertemuan yang akan datang keesokan hari. Saya cukupkan di sini saja. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Wal'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu termasuk hasad, tetapi hasad yang diperbolehkan bahkan dianjurkan. Yang para ulama lebih banyak mengistilahkan hasad itu dengan ghibtah. Ya, ghibtah nau'un minal hasad. Ghibtah itu sejenis daripada hasad, lakin min nau'ihi al-khair. Termasuk di antara jenis hasad yang diperbolehkan bahkan dianjurkan. La hasada illa fithnatain. Tidak diperbolehkan hasad kecuali dalam dua hal. Rajulin atahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haq. Orang yang mendapatkan harta dari Allah Subhanahu wa taala lalu dia diberikan kekuatan oleh Allah menggunakan